aku sing mabur keinginan, saksi bisu sing dadi kenangan. Prasetyamu kuwi mung kiasan, tresnamu saiki wis ilang. Ning dalanan kuwi karo sapa? Ngerti kuwi ning ngarepe mata. Ning dalanan kuwi karo sapa? Karo Paino. Ning kulon darmi kerkone ketika tansah eling jamane semono, ning kulon terminal Kertone Koro, ning dalanannya kowe karo sapa? Aku ngerti dhewe ning ngarepe mata. Just